Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembacaan atau pembahasan tentang pengurusan jenazah dari kitab Mukhtasar Ahkamil Janaiz. Alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan tentang sifat atau tata cara salat jenazah. Dan seperti yang beliau jelaskan di sini bahwa apabila salat jenazah dilakukan secara berjamaah, maka hendaknya ya seorang imam itu maju ke depan, ya di depan si mayit. Apabila si mayit adalah laki-laki, maka dianjurkan, ya disunahkan untuk ya si imam menghadap ke bagian kepala si mayit. Ya, namun apabila si mayit adalah perempuan, maka disunahkan untuk menghadap ke bagian perutnya, ya, bagian tengah dari si mayit wanita tadi. Kemudian mungkin timbul pertanyaan, apakah disyaratkan ya posisi kepala mayit baik laki-laki ataupun perempuan harus di sebelah kanan imam ataukah tidak disyaratkan? Ya, jawabannya tidak disyaratkan. Ya, tidak disyaratkan ya kepala si mayit ada di sebelah kanan imam ya pada salat jenazah berjamaah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, kata beliau tanbih, peringatan, la yushtaratu an yakuna ra'sul mayyiti an yaminil imam, tidak disyaratkan ya untuk memposisikan kepala si mayit ketika hendak disolati di sebelah kanan imam. Fayajuzu ayyakuna an yasaril imam wa yaminihi. Ya, namun boleh meletakkan kepala ya si mayit di bagian kiri imam atau sebelah kanannya. Yang jelas bukan syarat. Meskipun ya kebanyakan dari praktek ya pengamalan dari kaum muslimin adalah meletakkan bagian kepala si mayit di bagian kanan ya, sebelah kanan imam. Khilafan liman ya'taqidu ba'dul 'ammah min annahu la budda ay yakuna 'an yaminihi. Maka ini menyisihi ya keyakinan sebagian kaum muslimin yang menyatakan harus ya wajib untuk meletakkan atau memposisikan kepala si mayit harus di sebelah kanan imam. Yang sahih bukan syarat. Ya, bukan syarat. Sehingga kalau misalkan ya si mayit diletakkan ya dalam posisi kepalanya di sebelah kiri imam, kemudian disolati, sah salatnya? Sah. Ya, nah. Kemudian salat jenazah ya berbeda tentunya dengan salat-salat pada umumnya. Di mana salat jenazah ya tidak ada ruku, demikian pula sujud. Ya. Namun salat jenazah yang ada hanyalah takbir. Ya, demikian pula beberapa bacaan yang dianjurkan ya ketika selesai dari takbir yang diucapkan. Baik takbir yang pertama, demikian pula kedua, ya ketiga, demikian pula yang keempat. Kemudian kita telah sampai ya pada penjelasan beliau al-muallif hafizahullah, yaitu pada takbir yang ketiga ya, yaitu anjuran setelahnya untuk membaca doa ya untuk kebaikan si mayit. Kemudian kata beliau hafizahullah, wa in kana al-musalli aw musalla alaihi saghiran, dan apabila ya si mayit adalah anak kecil, maka dianjurkan bagi musallun, ya, kaum muslimin yang salat jenazah, untuk membaca doa pada, ya, takbir yang ketiga. Allahumma ighfir, Allahumma ij'alhu dhukran liwalidayhi wa faratan wa ajran wa syafi'an majjanan aw mujaban. Allahumma saqil bihi mawazinahuma wa a'zim bihi ujurahuma walhiqhu bisalihi salafil mu'minin waj'alhu fi kafalati Ibrahim waqihi birahmatika azabal jahim. Ya, ini yang disebutkan, ya, meskipun yang zahir ini tidak disebutkan di dalam hadis yang sahih. Ya. Adapun yang sahih dari Nabi terkait dengan doa, ya, untuk kebaikan si mayit setelah takbir yang ketiga, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, kata beliau, shalla Rasulullah ala janazatin fa hafiztu min du'aihi wa huwa yaqul, ya, aku pernah, ya, salat di belakang Nabi, ya, dalam kondisi aku menghafal apa yang dibaca oleh Nabi ketika itu. Kata beliau, Nabi membaca ketika itu, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' mudkhalahu wa'gsilhu bilma'i wassalji walbarad wa'naqihi minal khataya kama naqaita as-sawbal abyadu minal danas. Disebutkan dalam sebagian riwayat, ya, kama yunaqqa as-sawbal abyadu minal danas, ya. Nah, وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر او من عذاب النار. نعم. Ini yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada takbir yang ketiga, ya, sampai-sampai Auf bin Malik, ya, ketika mendengarkan Nabi mengucapkan doa ini, beliau mengatakan, hatta tamannaitu an akuna ana zalikal mayit, ya, sampai-sampai aku berangan-angan bahwa akulah yang menjadi si mayit ketika itu, ya, karena yang berdoa adalah Nabi, ya, dan doanya Nabi mustajab. Nah, demikian juga disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad, demikian pula ashabus sunan, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu terkait dengan takbir yang ketiga pada salat jenazah. Ya, maka Nabi membaca, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Allahumma la tuharrimna ajrahu wala tudillana ba'dahu. Nah, ini dua riwayat yang sahih datang dari Nabi alaihi salatu wassalam terkait dengan doa untuk kebaikan si mayit pada takbir yang ketiga. Ya, meskipun dalam hal ini apabila seseorang, ya, membaca atau, ya, berdoa dengan doa yang lain selain ini, maka sah, tidak mengapa. Ya, meskipun yang afdal adalah dengan apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah, ad-du'aul warid 'anil nabi aula bil muhafadzati 'alaihi min ad-du'ai ghairul warid wa in kana al-amru wasi'an. Ya, bahwa doa yang datang dari Nabi terkait dengan doa jenazah, ya, ini lebih afdal, ya, lebih bagus, ya, untuk dihafal, untuk dijaga, daripada doa yang tidak datang dari Nabi. Meskipun dalam hal ini kata beliau, al-amru fihi wasi', bebas, ya, terserah, ya, enggak ada keharusan dalam hal ini. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya, ya, bukankah di dalam sholat jenazah itu kan yang dianjurkan mempercepat, ya, proses pengurusan jenazah, ya, sampai sholatnya pun nggak ada ruku, nggak ada sujud, Lalu kenapa doanya panjang betul? Ya enggak? Doanya panjang. Apa hikmahnya? Ya. Apa faedahnya? Ya, sementara lebih-lebih di dalam salat jenazah tidak dianjurkan untuk membaca doa istiftah. Ya. Maka di sini para ulama menjelaskan beberapa hikmahnya. Ya, agar supaya kita jangan patah semangat ya untuk menghafal doanya. Wah, panjangan doanya. Ya. Tapi tetap harus dihafal ya, diusahakan. Disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah beberapa hikmah ya, anjuran untuk memperpanjang doa ya, kebaikan untuk si mayit. Ada 6 hikmah ya dalam hal ini. Kata beliau yang pertama, annaha tadullu ala mahabbati da'i limunajati Allahi azza wa jal. Dengan panjangnya doa itu menunjukkan kecintaan yang sangat dari yang berdoa untuk senantiasa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan itu maklum ya. Ketika seseorang senang terhadap sesuatu, pengennya lama ya. Orang senang main bola ya, kira-kira gimana ya, permainannya pengennya lama ya, sampai lupa waktu. Seseorang senang baca Quran, saking senangnya sampai berjam-jam, enggak terasa. Seseorang senang untuk ta'lim, lama, ya, enggak terasa. Ya, daurah sejam, dua jam, tiga jam, empat jam, tanpa istirahat, enggak kena lelah. Kenapa? Karena senang. Ya. Taib, yang kedua, yadullu ala syiddatil iftiqar li rabbih fi kulli halin, menunjukkan sangat butuhnya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, apabila kita perhatikan doa yang Nabi ajarkan terkait ya doa kebaikan untuk si mayit, luar biasa panjang, demikian pula dirinci. Nah, bukan hanya doa secara umum, doa untuk diberikan rahmat, diberikan ampunan, tapi dirinci ya, semoga dilapangkan ya, diluaskan kuburannya, demikian juga dimuliakan ya tempat persinggahannya ya, dijaga dari api neraka ya, dijaga dari azab kubur, diganti keluarganya dengan sesuatu yang lebih baik, dan seterusnya dirinci oleh Nabi. Nah, kemudian yang ketiga, annahu ahdaru lil qalbi ya, bahwa dengan doa yang panjang ini lebih menghadirkan hati manusia ya, di dalam sholatnya. Jadi betul-betul konsentrasi, terlebih ketika dirinci doanya. Hikmah yang keempat, ziyadatul ajri wa ta'abudu lillahi azza wa jal biddu'a ya, li'anna du'a ibadah ya, bahwa dengan memperpanjang doa ini akan menambah pahala ya, karena doa adalah ibadah. Ketika seseorang memperpanjang doa, berarti semakin lama dia beribadah dan semakin banyak pahalanya. Nah, kemudian yang berikutnya juga, anna hadza min babil ilhah fi du'a wallahu yuhibbul mulhin ya, fi du'a, bahwa dengan memperpanjang doa ini dalam rangka untuk ilhah ya. Ilhah ini ya, memelas ya, bentuk memelas kepada Allah di dalam doa. Ya. Apa istilahnya, merajuk. Ya kalau sesama manusia bisa merayu gitu loh. Ya. Kalau ada anak pengin sesuatu ya, dari orang tuanya, pengin dikasih uang jajan, itu kan gombali ya. Ya, digombali orang tuanya, dirayu, dibujuk. Nah ini di antara faedah memperpanjang doa kepada Allah untuk kebaikan si mayit adalah bentuk ilhah. Ya, bentuk harapan yang sangat kepada Allah di dalam doa. Nah. Dan Allah mencintai ya hamba-hamba yang mereka ilhah di dalam berdoa, ya. Memelas, menyebutkan ya sekian banyak kebutuhannya kepada Allah, ya menunjukkan butuhnya dia kepada Allah. Kemudian yang keenam, anna bitadwil fid du'a qad yadhkuru syai'an qad nasiyahu minad du'a, ya, bahwa dengan memperpanjang doa, ya, terkadang seseorang itu, ya, lupa dengan sesuatu dari doanya, ya, maka dengan diperpanjang doa, ya, mudah-mudahan dengan itu enggak ada yang luput, ya, dari apa yang dia inginkan. Nah, kemudian kalau ada yang bertanya misalkan, lah kenapa doa istiftah, ya, di dalam sholat jenazah tidak disyariatkan, ya, tidak dianjurkan untuk dibaca, sementara doanya panjang, ya, doanya panjang. Lah di antara hikmahnya yul ikhwah bahwa sholat, ya, ini kandungan intinya adalah doa, ya, kandungan intinya adalah doa, sehingga ketika di dalam sholat jenazah Nabi mengajarkan kepada kita untuk memperpanjang doa, maka doa ini termasuk inti sholat. Ya, adapun kenapa kita, ya, tidak dianjurkan, ya, untuk membaca doa istiftah, karena Nabi tidak, ya, membacanya, ya, di dalam sholat jenazah, sehingga kita pun tidak membacanya. Nah, kemudian yang berikutnya kita baca keterangan beliau, Habibullah. ثم يكبر ويقف بعدها قليلا. Ya, setelah itu bertakbir untuk takbir yang keempat, kemudian diam sejenak. Ya, ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. Ya, di mana pada takbir yang keempat dianjurkan untuk membaca atau berdoa untuk kebaikan dirinya, demikian pula kaum muslimin secara umum. Ya. Nah, terserah doa kebaikan untuk dirinya dan untuk kaum muslimin. Ya, misalkan, ya, dia mengucapkan Allahumma gfirli, ya, walil muslimin. Titik misalkan, ya, selesai kemudian salam, tidak mengapa. Kemudian kata beliau, "Tsumma yusallimu taslimatan wahidatan an yaminihi." Setelah itu mengucapkan salam dengan sekali salam, ya, ke arah kanannya. Dan dalam masalah salam, ya, di sini ada beberapa riwayat, ya. Sebagian riwayat menjelaskan bahwa Rasulullah, ya, terkadang mengucapkan salam sekali saja ke arah kanan. Namun kebanyakan riwayat menyebutkan bahwa Nabi, ya, mengucapkan salam itu dua kali, ke kanan demikian pula ke kiri. Ya, sehingga yang afdal adalah mengucapkan salam dua kali. Ya. Nah, meskipun kalau misalkan sekali maka boleh, sah. Ya, dan ini telah datang dari, ya, sebagian para sahabat pada salat jenazah di mana mereka, ya, mengucapkan salam hanya satu kali saja. Dan salam intinya adalah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Adapun menolehnya ke kanan ataupun ke kiri ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Dan di sini ada beberapa tata cara, ya, kaifiyah dalam mengucapkan salam. Yang pertama, ya, menoleh dulu ke arah kanan, assalamualaikum warahmatullah. Menoleh ke kiri, assalamualaikum warahmatullah. Ya. Dan yang sunnah, ya, yaltafitu thumma yaqul. Menoleh terlebih dahulu baru salam. Ya, sehingga ini yang sunnah. Ya, adapun, ya, misalkan dibarengkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ini, ya, la aslalahu fis sunnah, enggak ada asalnya dalam sunnah. Ya, atau salam dulu setelah itu menoleh, ini juga tidak ada sunnahnya. Yang sunnah menoleh dulu baru salam. Ya, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, ya, dia menoleh ke arah kanan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Ya, menoleh ke kiri kemudian assalamualaikum. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, menoleh dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Cara yang keempat, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tanpa menoleh. Sah, ya. Ini semuanya sah. Nah, sehingga kalau misalkan, ya, mikrofonnya di depan, ya, kalau misalkan dia menoleh, jamaah enggak dengar. Ya, sehingga dikhawatirkan akan ribut, kacau, maka tidak mengapa. Ya, untuk dia menahan, tidak menoleh, kemudian tetap mengucapkan salam. Kemudian dianjurkan, disunahkan untuk jazm dalam mengucapkan salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, bukan di lantunkan assalamualaikum warahmatullahi. Panjang betul. Ya, ini enggak ada sunnahnya. Berkata Imam Syafi'i, yustahabul jazm fi. Disunahkan untuk dijazm dalam mengucapkan salam. Ya, jadi salam bukan azan ya. Kalau azan ada intonasinya, adapun salam tidak. Dijazm ya, dipertegas. Nah, tidak ada lantunan di sana. Baik, berikutnya. Wa man fatahu ba'du salati 'ala al-jinazati atau 'ala al-janazati dakhala ma'al imam fi ma baqiya. Barang siapa yang tertinggal ya pada sebagian salat jenazah, ya, maka dia masuk bersama imam mengerjakan apa yang tersisa dari salat jenazah. Nah, summa idza sallama al-imam qada ma fatahu 'ala sifatih. Ya, yang kemudian apabila imam salam, maka dia menyelesaikan apa yang tertinggal ya dari salat jenazah berdasarkan sifat yang telah diajarkan ya tentang salat jenazah. Artinya ketika seorang misalkan masuk ya pada salat jenazah, dia masuk misalkan pada takbir yang kedua. Ya, imam takbir yang kedua, lah dia baru masuk. Maka jadikan takbir yang kedua imam sebagai takbir yang pertama bagi dia, sehingga yang dibaca adalah Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah. Kemudian takbir yang ketiga imam itu dijadikan sebagai takbir yang kedua baginya, sehingga ya dianjurkan untuk membaca Salawat Ibrahimiyah dan seterusnya. Nah, ini apabila memungkinkan untuk membaca sesuai dengan tertib tadi. Wa in khasyya an turfa'al janazatu tab'a takbirat ay biduni faslin bainaha. Ya. Adapun apabila seseorang mengkhawatirkan ketika dia masbuk, tertinggal ya, tertinggal dari salat jenazah, dikhawatirkan jenazahnya langsung diangkat begitu. Imam salam ya, dia ingin menyelesaikan tiba-tiba sudah diangkat. Kalau dia khawatirkan seperti itu, kata beliau tab'a takbirat, maka hendaknya dia ya bertakbir secara berurutan tanpa ada pemisah. Jadi langsung takbir tanpa ada doa yang dibaca. Ya, ini pendapat yang beliau kuatkan. Meskipun sebagian pendapat yang lain menyebutkan bahwa tetap meskipun ada kekhawatiran bahwa mayit akan diangkat, tetap ya dia menambah takbir yang dia tertinggal, yang tersisa untuk dia lengkapi dan tetap dianjurkan untuk ya membaca apa yang tersisa. Ya. Nah, summa salam, kemudian dia baru salam. Wa man fatathu shalatu 'ala al-mayyiti qabla dafnihi shalli aw shalla 'ala qabrihi. Sekarang kasus yang lain. Kalau tadi kasus ya ketika seseorang masbuk pada salat jenazah. Sekarang kalau misalkan tertinggal sama sekali. Apabila seseorang tertinggal dari salat jenazah ya. Nah, sebelum dikuburkan ya, sebelum dikuburkan, maka hendaknya dia sholat jenazah tersebut setelah dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ya, jadi boleh dia sholat ke kuburan sana. Misalkan di sini. Ya. Disangka bahwa sholat jenazah jam 9. Ternyata jam 9 kurang seperempat jenazah sudah ada dan sudah disolati, sudah berangkat. Ya. Akhirnya dia datang jam 9 pas sudah selesai, bubar orang. Maka boleh bagi dia untuk sholat jenazah di kuburan ketika sudah dikuburkan. Ya. Nah. Lalu apakah ada batasan ya tentang berapa lama waktu bolehnya seseorang untuk sholat jenazah yang sudah dikuburkan? Ya. Maka jawabannya adalah bahwa maksimal ya dalam hal ini sebulan. Ya. Ini maksimal. Adapun lebih dari itu maka para ulama menjelaskan al-ahfad tarkuh. Ya. Untuk lebih kehati-hatian hendaknya jangan dilakukan. Karena yang ada dari Nabi bahwa beliau ya, sempat menyolati ya, setelah mayit tersebut dikubur ya, kurang dari satu bulan. Ya, dan ini pendapat jumhur atau sebagian para ulama. Nah, dan pendapat yang masyhur ya, dari para ulama. Adapun hadis atau riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi pernah ya, di akhir hayat beliau shalla ala sahabah fil baqi', pernah salat ya untuk para sahabat yang telah dikubur di kuburan baqi'. Ya. Lalu apa maksud dari hadis ini? Apakah Nabi ya salat jenazah untuk para sahabat yang telah dikubur yang gugur pada medan jihad di baqi' atau apa? Maka di sini para ulama menjelaskan bahwa maksudnya ya shalla ala sahabah, bahwa Nabi salat terhadap para sahabat maksudnya mendoakan kebaikan. Ya, mendoakan kebaikan untuk para sahabat, bukan menyolati ya para sahabat yang telah dikubur di kuburan baqi'. Nah. Baik, kemudian kata beliau, "Wa man kana ghaiban 'anil baladi alladhi fihi al-mayyit wa 'alima bi wafatihi falahu an yusalli 'alaihi." Salatul ghaibi binniyah. Dan barang siapa yang dia tidak ada ya, di negeri tempat si mayit itu meninggal ya. Dalam kondisi dia mengetahui bahwa dia telah meninggal, si mayit tadi dipastikan meninggal, falahu an yusalli alaihi salatul ghaib binniyah, maka boleh baginya untuk mengerjakan salat ghaib ya, dengan niat mengerjakan salat ghaib. Ini kasusnya ketika seorang meninggal ya di tempat ya di mana di sana enggak ada kaum muslimin ya, atau tidak ada yang menyolati jenazahnya, maka wajib bagi kaum muslimin yang lainnya atau disyariatkan untuk salat ghaib ya, salat ghaib seperti ya para sahabat dahulu ketika meninggalnya Raja Najasyi ya, penguasa Habasyah. Maka Nabi perintahkan kepada para sahabat untuk sholat ghaib. Nah, adapun ya, ketika seseorang ya, meninggal, kemudian ada yang menyolati, maka enggak disyariatkan. Ya. Tidak ada anjuran untuk yang lainnya sholat ghaib. Ya. Misalkan ada ya, sebagian kaum muslimin kecelakaan ya, di Prancis misalkan, ya. Muslim. Kemudian dikubur di sana. Dan di sana ada kaum muslimin yang menyolati jenazahnya. Maka tidak dianjurkan ya, bagi kaum muslimin yang ada di Indonesia untuk sholat ghaib. Ya, kenapa? Sudah disolati. Ya, sudah disolati. Nah. Dan di sana ada satu faedah ya, yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah tentang hukum seseorang yang sudah pernah ya ataupun telah mengerjakan sholat jenazah ya, apakah boleh baginya untuk sholat jenazah yang berikutnya ya pada mayit yang sama, misalkan pada kasus tadi ya, dia ikut sholat jenazah di masjid ya, kemudian di sana ada sebagian kaum muslimin yang belum sempat sholat jenazah di masjid, maka akhirnya mereka sholat jenazah di kuburan. Boleh? Boleh, ya kan? Kemudian yang sudah ikut sholat jenazah tadi, apakah boleh ikut sholat di sana berjamaah untuk kedua kalinya? Ya, sebagian ulama membolehkan. Ya, bahkan meskipun dua kali, tiga kali, tidak mengapa. Bahkan ini termasuk ziyadatul ajr, bisa menambah pahala. Dan itu tergolong sebagai amalan sunnah ya, baginya. Karena sudah apa? Karena sudah sholat sebelumnya. Ya. Dan mereka berhujjah dengan hadis ya, ketika Rasulullah melihat ada dua orang sahabat di teras masjid Nabawi, enggak ikut sholat jamaah. Nah, ketika selesai sholat jamaah, Nabi melihat mereka berdua sedang duduk-duduk. Maka Nabi bertanya, "Ma manakuma an tusalli ma'ana?" Ya. Apa yang menghalangi kalian untuk sholat bersama kami? Ya. Fa innahu lakuma nafilah. Karena kalau kalian ikut sholat bersama kami, dalam kondisi kalian sudah mengerjakan sholat yang wajib, maka itu terhitung sebagai sholat sunnah bagi kalian. Ya, maka ini hujah bagi sebagian ulama yang membolehkan hal tadi. Ya, jadi kalaupun misalkan ada seorang sudah sholat jenazah, ya, kemudian ikut sholat untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, ya, maka ini dibolehkan insyaallah ta'ala. Kemudian kata beliau, wa hamlul mar'ati idza saqata mayitan wa qad tamma lahu arba'atu ashhur fa akthar suli 'alayhi salatul janazah. Apabila seorang wanita mengalami keguguran, ya, mengandung janin dalam kondisi mati, ya, janin tersebut dan telah sempurna, ya, usianya 4 bulan atau lebih, maka dianjurkan untuk disolati dengan solat jenazah, ya, karena sudah masuk dalam kategori manusia sempurna. Wa in kana duna arba'ati ashhur lam yusalla alaihi. Ya, namun apabila usia janin tersebut kurang dari 4 bulan, maka tidak disolati jenazahnya. Nah, meskipun seperti yang kita sebutkan bahwa, ya, hukum menyolati, ya, jenazah apabila masih kecil, ya, belum balig, apa hukumnya? Hah? Wajib atau sunnah? Sunnah. Hukumnya sunnah, enggak wajib. Apa dalilnya? Ya, Nabi dahulu ketika putra beliau Ibrahim meninggal, Nabi tidak menyolati jenazahnya. Ya, tidak menyolati jenazahnya. Sehingga hukumnya enggak wajib. Ya, tapi tetap dianjurkan, disunahkan. Baik, ya, dengan demikian selesai untuk pembahasan, ya, terkait dengan sholat jenazah. Kemudian kita masuk pada poin yang ke-3, ya, dari pengurusan jenazah. Kata beliau, hafidhahullah, salisan hamlul mayyiti wa dafnuh. Cara membawa si mayit, ya, dan menguburkannya. Poin yang pertama kata beliau, hamlul mayyiti wa dafnuhu min furudil kifayati 'ala man 'alima bihalihi minal muslimin. Bahwa membawa si mayit dan menguburkannya ini termasuk, ya, amalan yang hukumnya fardu kifayah bagi orang yang mengetahui, ya, kondisi mayit tersebut dari kalangan kaum muslimin. Wa dafnuhu masyru'un bil kitabi was sunnah. Ya, adapun tentang hukum menguburkannya ini disyariatkan, dianjurkan, ya, bahkan diperintahkan berdasarkan Al-Qur'an, demikian pula as-sunnah. Allah berfirman dalam surah Al-Mursalat ayat yang ke-25 sampai ke-26, alam naj'alil arda kifata ahya'a wa amwata. Ya, bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai tempat berkumpul manusia, baik hidupnya mereka ataupun meninggalnya mereka. Ya, hidup, ya, di dunia ini, di atas bumi ini, demikian pula ketika meninggalnya, ya, di bumi juga. Demikian pula disebutkan dalam surah Abasa ayat ke-21. Allah berfirman, "Tsumma amatahu fa aqbarah." Ya. Allah yang mematikan manusia dan Allah pula yang menguburkannya. Ya, jadi menjadikan bumi ini sebagai tempat kuburan bagi manusia. Ai ja'alahu maqburan. Maksudnya Allah menjadikan bumi ini tempat, ya, dikuburkannya manusia. Wal ahaditsu fi dafnil mayyiti mustafidah. Wa huwa birrun wa ta'atun wa ikramun lil mayyiti wa i'tina'un bihi. Ya. Adapun hadis-hadis yang datang dari Nabi yang menjelaskan tentang disyariatkannya untuk menguburkan si mayit, ini mustafidah. Ya, sangat banyak, masyhur. Dan ini merupakan bentuk kebaikan kaum muslimin terhadap saudaranya, dan bentuk ketaatan kepada Allahu Jalla wa'ala, dan bentuk ikram, ya, penghormatan, pemuliaan terhadap si mayit. Nah, dan bentuk perhatian kaum muslimin terhadap saudaranya. Ya, beda kalau dibiarkan, ya, mayitnya, ya, busuk, ya, menjijikan. Nah, dan mengganggu kaum muslimin, sehingga termasuk kebaikan, ya, di dalam Islam adalah anjuran dan disyaratkannya untuk menguburkan orang yang telah meninggal dari kalangan kaum muslimin. Kemudian wa yusannu ittiba'u janazati wa tashyi'uha ila qabriha, dan disunahkan untuk mengikuti jenazah dan mengiringinya ke areal pekuburan. Sebutkan dalam beberapa hadis, sebutkan di sini wa fi sahihain man syahida janazatan hatta yusalla 'alayha falahu qiran, wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Ya, beliau jelaskan di sini tentang keutamaan menyaksikan jenazah sampai dikuburkan. Kata Nabi, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolati, maka dia berhak untuk mendapatkan satu qirat. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dikuburkan, maka dia pun berhak untuk mendapatkan dua qirat. Qila wa mal qiratan, Nabi ditanya, ya, tentang makna dan maksud dari dua qirat tadi. Qala mithl jabalain azimain, kata Nabi, itu seperti dua gunung yang sangat besar. Ya. Sampai-sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika Abu Hurairah menyampaikan hadis ini kepada beliau, ya, tentang keutamaan, ya, mengiringi jenazah dan menguburkannya serta menyolatinya, kata beliau, laqad dhaya'na qararita katsirah, ya, sungguh kita telah melantarkan dan mengabaikan, ya, qirat-qirat yang sangat banyak, ya, karena keutamaannya sangat besar. Walil Bukhari bilafz man syai'a, barang siapa yang mengiringi, ya, jenazah. Walil Muslimin bilafz man kharaja ma'aha thumma tabi'aha hatta tudfan, barang siapa yang keluar, ya, dari rumahnya mengiringi jenazah, ya, kemudian mengikutinya sampai dikuburkan, ya, tadi keutamaannya, ya, mendapatkan dua qirat. Fa fil hadis dan bi riwayatihi al-hasu 'ala tashyi'il janazati ila qabriha, maka hadis-hadis ini menjelaskan anjuran dan hasungan kepada kaum muslimin untuk mengiringi jenazah, karena besar keutamaannya. Naam. Dan terkait dengan mengiringi jenazah, maka di sini ada dua marhalah, ya. Dua tahapan. Yang pertama, mengiringi jenazah dari rumah duka menuju tempat disolatinya. Ya. Yang kedua, dari rumah duka atau tempat disolati jenazah sampai ke areal kuburan. Ya, ini kan butuh digotong, ya, butuh dibawa. Nah, yang pertama dari rumah duka ke tempat disolati. Yang kedua, ya, dari rumah duka atau tempat disolati ke areal kuburan. Nah, kemudian kata beliau, wa yusannu liman tabi'aha al-musyarakatu fi hamliha in amkan, dan disunahkan bagi kaum muslimin yang mengikuti, ya, jenazah tersebut untuk ikut andil, ya, ikut serta dalam membawa jenazah tersebut apabila memungkinkan. Ya, kalau misalkan tubuhnya kuat dan mampu, ya, nah, nggak mesti muda, ya kan? Yang tua juga terkadang lebih kuat kalau memungkinkan. Wala ba'sa bihamliha fi sayyaratin aw 'ala dabatin la siyama idza kanat al maqbaratu ya ba'idah, dan tidak mengapa, ya, untuk membawa, ya, jenazah tersebut dalam mobil. Ya, diletakkan di dalam mobil atau, ya, di atas kendaraan, ya, seekor hewan. Terlebih ketika kuburannya jauh, ya. Ini kalau jauh, ya, 10 kilo, 20 kilo, ya, kalau jalan kaki, ya, belum nyampe kuburan, sudah roboh semuanya. Ya kan? Mungkin, ya, ada hajah dibawa ya, dengan mobil, kendaraan. Ada hajat, tidak mengapa. Tapi kalau misalkan dekat, ya, berapa ratus meter, ya, sekilo, dua kilo, ya ahsan. Dan itu yang sunnah, digotong, dibawa, dipikul, ya, oleh sebagian kaum muslimin. Bahkan apabila seseorang, ya, membawa jenazah, ya, mesti di dalam mobil, ya, meskipun dekat, dimasukkan dalam mobil, bahkan dimasukkan dalam peti lagi, ya, sudah dalam peti, tambah lagi dalam mobil, sehingga nggak kelihatan sama sekali. Maka di sini, ya, diingatkan oleh para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau menjelaskan tentang beberapa kerusakan, ya, ketika jenazah dimasukkan ke dalam peti, tambah lagi dimasukkan dalam mobil, ya, di atas kendaraan. Bahwa kata beliau, di antara kerusakannya, yang pertama, annaha min adatil kufar. Ini termasuk kebiasaan orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir, mereka takut mati. Ya, sehingga merupakan satu hal yang sangat mereka benci, ya, untuk melihat, ya, orang meninggal, mati, tergeletak begitu, kelihatan tubuhnya. Ya. Sehingga mereka inginnya tertutupi, dimasukkan dalam peti. Ya, sudah gede, masuk lagi ke dalam mobil. Ya, Allah musta'an. Sehingga ketika kaum muslimin terus, ya, menjadikan ini sebagai kebiasaan, ya, mau dibawa, ya, ke kuburan mesti masuk mobil, ya, maka ini termasuk tasyabbuh, ya, dengan orang-orang kafir. Ini jenis sunnah. Kemudian yang kedua, annaha bid'atun fi ibadah. Bahwa ini termasuk perkara bid'ah. Ya, terlebih ketika dianggap bahwa ini yang lebih afdol, kan lebih cepat nyampainya. Katanya dianjurkan untuk mempercepat prosesnya, kan? Ini lebih cepat. Ya, kalau digotong mungkin membutuhkan waktu setengah jam, tapi kalau mobil 5 menit sampai. Ya, namun yang seperti ini misi sunnah, bahkan bisa menjadi bid'ah. Kemudian yang ketiga, annaha tufawwitul ghayata min hamliha wa tashyi'iha wa hiya tudzakkirul aw tadzakkurul akhirah. Bahwa dengan membawa si mayit ke dalam mobil, ya, ini menghilangkan tujuan utama, ya, membawa si mayit, mengiringi si mayit ke kuburan. Di antara tujuan utamanya adalah tadzakkurul akhirah, mengingat kematian. Nah, kalau dibawa ke mobil, ya, masuk peti, nggak kelihatan. Ya, beda kalau misalkan mayitnya digotong langsung di atas pundak-pundak kaum muslimin, ya, nggak ada penutupnya lagi. Cuma ada kain kafannya saja, ya, goyang ke sana, goyang ke sini, ya, sambil dibawa, ya, luar biasa. Kaum muslimin akan melihat, inilah nasibmu nanti, ya, cepat ataupun lambat seperti itu nasibnya, sehingga akan menjadi nasihat, ya, menjadi teguran bagi kaum muslimin yang lainnya, ya, untuk mempersiapkan dirinya menghadapi hari kematian. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, annaha sababun qawiyyun li taqlil musyayyi'in laha war raghibina fil husul 'ala al ajri. Bahwa dengan membawa mayit, ya, di atas mobil ke areal pemakaman, ini menjadi sebab yang kuat untuk, ya, menjadikan jumlah orang yang mengiringi jenazah tersebut lebih sedikit, ya, dan mengurangi jumlah orang-orang yang mereka punya semangat untuk mendapatkan pahala dan keutamaan dengan mengiringi jenazah. Ya, kenapa? Enggak bisa dikejar. Ya, pakai mobil cepat, ya. Mau jalan kaki, ya, ketinggalan jauh. Sehingga, ya, terkadang disarankan sudah enggak usah ikut, ya, tinggal saja di rumah. Akhirnya terhalangi dari kebaikan, enggak dapat pahala. Demikian pula yang ikut jumlahnya sedikit. Beda kalau digotong, ya, dibawa manual begitu, ya, maka yang ikut jumlahnya lebih banyak dan yang mendapatkan pahala lebih banyak. Ya. Kemudian yang ke lima, an hadhihi surata la tattafiqu min qaribin wala min ba'id ma'a ma 'urifa, ya, an syari'atil mutahharah as-sam'ah minal bu'di anisyakliyat warasmiyat. Ya, bahwa membawa ya si mayit ya, di atas mobil ketika mau dibawa ke kuburan ini ya, sangat tidak sesuai ya, dengan hikmah ya, yang terkandung di dalam syariat yang mulia ini, itu syariat Islam. Nah, karena terkesan ya, sangat resmi sekali, formal banget ya, ketika dibawa di atas kendaraan mobil, tambah lagi di dalam peti ya, dan ini tidak sejalan dengan syariat Allah Jalla wa'ala. Nah, kemudian kata beliau, wa yusannu al-isra' bil janazah, dan disunahkan pula ketika mengiringi jenazah untuk bersegera ya, mempercepat langkah ya, mempercepat langkah, tapi bukan berlari ya, bukan lari ataupun lari-lari kecil, bukan, tapi jalan cepat, itu yang dianjurkan. Nah, liqalihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi, asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih wa in taku siwa zalika fa syarrun tadu'unahu an riqabikum. Kata Nabi, hendaklah kalian bersegera di dalam membawa jenazah, karena apabila mayit tersebut orang yang saleh, baik, maka tentunya kebaikan ketika kalian mempercepat langkah kalian membawa si mayit tersebut. Namun apabila si mayit tersebut adalah orang yang buruk, orang yang jelek, maka tentunya kejelekan ketika kalian meletakkan ya, tubuh mayit itu di atas pundak-pundak kalian. Ya. Ini diantara hasungan Nabi untuk mempercepat langkah. Ya. Tapi bukan lari ketika membawa jenazah. Ya. Di antara hikmah yang lain bahwa apabila si mayit tadi saleh, ya, kemudian dipercepat langkahnya ke kuburan, ini termasuk ihsan kepada si mayit. Berbuat baik kepada si mayit. Kenapa? Karena si mayit mengatakan qaddimuni qaddimuni. Ya, percepat saya. Ya, untuk sampai ke kuburan. Kenapa? Ya, dia rindu dengan apa yang Allah janjikan berupa kenikmatan di dalam alam barzah. Ya. Nah, sebagaimana ketika seseorang ya rindu ya kepada keluarganya, rindu kepada anaknya. Pengennya ketika safar ya, kira-kira apa yang dirasakan? Pengennya cepat sampai, ya kan? Pengennya cepat sampai. Itu pula yang dirasakan oleh si mayit yang soleh. Pengennya cepat prosesnya. Nah, kemudian kata beliau, lakin la yakunul isra'u syadidan, akan tetapi ya, cepatnya itu tidak terlalu cepat. Ya, sampai lari begitu. Apalagi sprint. Ya, gotong mayit sprint. Jarak antar yang gotong sama yang iringi 1 kilo, Pak. Jauh sekali, kasihan. Yang ngiringi ini ya tua-tua sudah. Ya. Tapi berusaha untuk dapat pahala. Ya, maka tentunya hendaknya yang normal, jalan cepat tapi apa? Normal ya, tidak sampai lari apalagi sprint. Nah, wa yakunu ala hamiliha wa musyayyi'iha as-sakinah. Demikian pula wajib bagi yang membawa si mayit tadi, menggotongnya, memikulnya, demikian pula yang mengiringnya, untuk tenang, diam, ya, tidak ribut, tidak mengucapkan zikir-zikir tertentu, ya, tidak membaca wirid-wirid tertentu, ataupun tidak dianjurkan untuk baca Quran, ya, apalagi yang selain itu, zikir saja nggak disyariatkan, ya, tapi yang disyariatkan adalah ketika itu diam, merenungi, menghayati apa yang sedang dia saksikan ketika itu, yaitu jenazah, mayit. Dan itulah tujuan utamanya, tadzakkurul akhirah, mengingat kematian, mengingat akhirah. Ya, ini zikir. Ya, enggak boleh wirid, enggak boleh. Sehingga termasuk kemungkaran ketika sedang mengiringi si mayit kemudian mengucapkan apa? La ilaha illallah, la ilallah sepanjang jalan. Ini enggak ada syariatnya, enggak ada sunnahnya. Ini ya tidak ada anjurannya. Terlebih selain zikir, selain wirid, ya, selain bacaan Quran, malah diiringi dengan musik. Ya, mentang-mentang ini orang pejabat, maka ketika dibawa ke kuburan nyewa marching band. Ya, marching band disewa, tak tuk tak tuk tak tuk sepanjang jalan. Ini lebih mungkar lagi. Zikir saja enggak disyariatkan, apalagi musik. Ya. Atau diributkan dengan klakson, tatot. Memang ada tujuannya. Apa tujuannya? Terkadang supaya ya lalu lintasnya minggir semuanya. Kendaraannya minggir, tapi ini ribut. Ya, mengganggu, enggak boleh ya. Klakson, tatot. Ya, apa ini? Disangkanya pawai, ternyata mayit. Ya, Allah musta'an. Nah, wala yarfa'una aswatahum wala biqira'atin wala ghairiha min tahlil wa dzikrin, ya. Demikian pula tidak mengangkat suara-suara mereka ketika mengiringi jenazah, baik itu dengan bacaan tertentu ataupun yang semisalnya seperti tahlil, la ilaha illallah ataupun zikir-zikir wirid-wirid yang lainnya. Enggak disyariatkan. Ya. Nah, demikian pula termasuk yang dilarang adalah membawa api. Ya, penerangan. Ya, diletakkan di atas apa? Si mayit tadi. Ini tidak disyariatkan. Ya, tidak dianjurkan, tidak boleh. Ya, kecuali memang dibutuhkan untuk penerangan. Kebetulan jalan dari rumah duka ya ke kuburan itu gelap. Butuh penerangan. Ya, butuh lampu, ya tidak mengapa. Ya, ketika ada hajah, namun ketika enggak ada hajah, jalannya terang, apalagi siang bolong, kok masih pakai lentera, berarti ada apa-apanya. Enggak boleh ya seperti itu. Ya, haram, tidak dibolehkan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Baik, sampai di sini insyaallah. Ini sudah habis. Dilanjutkan insyaallah taala pada pertemuan kita yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.